Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi menjawab fitnah dengan fakta. Ini ada edisi yang ke-6 teman-teman, ya. Kalau di edisi ke-5 mungkin suasana agak panas sedikit ya, karena memang gayanya mengimbangi gaya sebulan tersebut. Jadi tepat mengimbangi gaya sebulan tersebut ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di sana. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa? Referensi-referensi ahli sunnah atau kitab-kitab ulama ahlu sunnah yang bicara tentang masalah iman dan takfir. Iman dan takfir. Ini kitabnya di sini. Iman dan takfir. Jadi yang kita bahas adalah yaitu tentang judulnya adalah referensi atau kitab-kitab ini itu sudah ulama ahlu sunnah tentang permasalahan iman dan takfir. Takfir dan iman itu bicara satu modul sebetulnya. Takfir itu salah satu pembahasan mabahisul iman. Ya. Baik. Kalau kita kitabul iman, ya, kita kitabul iman sebelum Ibnu Taimiyah, ya, saya selalu menyebutkan karena mereka selalu menuduh bahwa referensi kita selalu Ibnu Taimiyah. No, ya, tidak. Kita punya alhamdulillah ya, referensi ulama-ulama yang menyeduh rujuk Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi maka kita ini sini samping menjawab tuduhan mereka tentang referensi atau kitab pedoman kita, ya, sekali melihat nanti akan kita bahas ini. Karang-karang ulama sunnah yang mereka cap sebagai wahabi itu dalam masalah penjelasan masalah takfir. Karena selalu mereka di dalam komentarnya tadi, ya, terutama klarifikasi yang terakhir kemarin yang baru kita komentari dari Ifasad yang 5 tadi, mereka candu takfir gitu ya. Kita akan lihatkan, memangkah orang yang mereka cap sebagai candu takfir, kita lihat karangan. Dan kita tantang dari mereka ini, menuduh wahabi suka mentakfirkan satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama-ulama antum yang menyerang tentang permasalahan takfir dengan rinci dan jelas. Rinci dan jelas. Saya minta satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama antum. Ya, atau antum punya karangan sendiri. Ya, oke bos. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini kitab uliman, karangan Ibnu Mandah. Ya, Ibnu Mandah. Tahun karena Ibnu Mandah, ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan, wafat 395 Hijriah, ya. Kita iman karena Ibnu Mandah. Yang wafat 395. Baik, 3 jilid, ya. Dan saya punya dua versi, dua cetakan juga nih, dua cetakan. Kemudian adalah Ta'limus Shalah karena Imam Al Marwazi, ya Muhammad bin Nasr Al Marwazi, 394, wafat 394. Kemudian kitab Masailul Iman. Sekaligus ya ikhwan, kan orang-orang khawaris, orang-orang radikal nuduh kita ini, apa namanya, murji'ah. Ya kalau di sana nuduh kita takfiri, kalau di sana nuduh kita murji'ah, serang, dua timbal balik ya. Kita inilah pedoman-pedoman kita, kita dalam bahas masalah iman. Inilah pedoman-pedoman kita dalam bahas masalah iman takfir. Pandangan dari Pak Ulama kita, Ahlus Sunnah Jamaah. Yang jelas referensinya, ya, bukan abal-abal. Baik. Kemudian adalah kitabul iman, syu'abul iman, karang Imam Al-Baihaqi. Dari ulama Syafi'i, kan mereka ngomong-ngomong Syafi'i melulu. Ya, Imam syu'abul iman, karang Imam Al-Baihaqi, yang wafat pada tahun 458 Hijriah. 458 Hijriah. Syu'abul iman, karang Imam Al-Baihaqi. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sekitar 9 jilid. Kemudian syu'abul iman. Nih, karangan Imam, ya, Abi Muhammad Abdul Jalil, ya, Al-Andali, yang mabuk dengan Bil-Qasri, Al-Qusari, Al-Qusari, yang apa, 608 Hijriah, 608 Hijriah, sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Baik, masih kita lanjutkan, ya, Kitabul Iman, karangan Ikmal Ma'alim Bifawaid Sahih Muslim. Ini apa namanya, Liqari'iyat. Sebetulnya ini kitab iman ya, yang ditulis oleh Qadi'iyat. Dua jilid. Ah, ini kitab terakhir. Ini kitab, kitab-kitab setelah menutupnya. Ini kitab menutupnya, kitab iman. Ada kitab belum punya kitab iman. Tapi kita bicara sebelumnya adalah kitab menutupnya. Kalau ingin menilai Ibnu Taimiyah apakah dia khawaris, takfiri atau murji'ah, ada kitab iman al-kabir dan kitab iman al-awsat. Itu jilid yang ketujuh, Majmu' Fatawa. Baik. Baik, kita lewatkan. ini kita muasir, kita lewatkan saja. Kita muasir, kita lewatkan saja. Ini cetakan lain Syu'abul Iman. Imam Baihaqi juga. Ini kitab Kitabul Iman karangan Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, bin Salam. Yaitu yang wafat 224 Hijriah. Ya. Kitabul Iman karangan Abu Syaibah. Yang wafat 235 Hijriah. Ya. Baik, kita lewatkan kitab-kitab yang muasir, kitab-kitab Ustaz Al-Mutamiyah, tidak kita gubris. Kemudian ini Al-Kabair, Al-Zahabi, kemudian Az-Zawajir, punya Ibnu Hajar Haitami, Syafi'i. Baik, ini masalah iman. Secara umum, bagiannya adalah masalah takfir. Dan mereka menuduh bahwa orang-orang Abi candu takfir. Kita lihatkan, inilah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang berbagai masalah berkaitan takfir. Ini adalah syarah Al-Imam Al-Qadir ala kitab Al-Fadhil Kufur. Ya. Jadi karangan Mulla Al-Qari dari ulama Hanafiya. Ya. Ya. Ini bagaimana penjelasan masalah Al-Fadhil Kufur. Baik. Berikutnya kita akan lihatkan ini kitab-kitabul iman karangan dari ulama Masir atau yang dituduh Wahabi oleh mereka ini kitabul Iqatul Iman Abu Sa'di dan seterusnya Syekh Abdul Razak Jasiatul Iman. Kita lewatkan saja karena mereka tidak mau menoleh ke kita-kita mereka cap sebagai ulama Wahabi, tapi kita kasih referensi yang sebelum ulama yang mereka cap sebagai Wahabi itu Ibnu Taimiyah tadi sudah kita beberapa kitab. Sekarang adalah bagaimana pandangan orang ahlu sunnah atau ulama ahlu sunnah jamaah dalam masalah takfir atau mereka cap sebagai ini dan sekarang oleh guru kami sendiri yaitu Ibrahim bin Amir Ar-Wahi yang sudah sering ke Indonesia at-takfir wa bawabituhu. Antum baca ini, silakan antum baca para antum yang menggemar ulama Wahabi, candu ulama Wahabi, antum yang candu ulama Wahabi tentang takfir, silakan baca kitab ini, ya, bantah jika ada kesalahan dalam masalah takfir. Silakan antum. Antum yang candu menuduh orang Wahabi tadi, bukan Wahabi yang candu mentakfir, tapi antum tuduh candu menuduh. Ya, inilah at-takfir wabituhu. Ya, ini salah seorang ulama yang menulis masih hidup dia. Baik. Ya, jadi kita bukan apa namanya tidak punya referensi penjelasan yang jelas. Ini menunjukkan kadang-kadang ulama yang akan sebutkan ini adalah bagaimana ulama Wahabi betul-betul menjelaskan kepada umat bermasalah dalam agama dengan detail, dengan dalil yang jelas, bukan omdo, ya, omdo, enggak, ya, bukan aswaja juga, asal jawab saja, enggak, tapi ada dengan ilmu. Antum lihat di sini, apakah ulama Wahabi suka mengkafirkan dengan wahabitnya mereka? Ya, sebaliknya tadi saya tantang dari awal kepada antum semua, tolong tunjuk kitab-kitab ulama, ya, antum yang pernah menulis tentang doa takfir. Bagaimana doa takfir? Tunjukkan dong. Ya. Mudu-mudu tapi tidak punya referensi lagi kan lucu. Ya. Al-Khawarij wal-Firaq fi tarikh Islam. Manahijuhum, usuluhum, wasimatuhum, qadiman wa hadisan, wa mawqif salafihim. Ini yang telah terang Dr. Nasir bin Akal Al-Bukhari, ahli akidah dari Jamaatul Imam. Ya, beliau banyak punya kitab tentang akidah. Silakan baca. Ini guru, profesor akidah di Universitas Imam Muhammad Suwad di Riyadh. Ya, lihat pandangannya. Ya, kadang-kadang yang menuduh khawarif, menuduh takfir, kadang dia enggak paham takfir kadang-kadang. Jadi ada dua permasalahan sebetulnya sebelum menuduh orang itu. Imma al-jah bil haqqi, ya, enggak tahu yang benar, menuduh orang salah. Yang kedua, imma tidak tuduh, tidak memahami orang dituduh ini. Yaitu kita kalau menuduh orang, apa sih pemaham mereka? Baca kitab-kitab ini yang jadi referensi mereka. Gitu. Yang gampang menuduh, baca referensi mereka. Jadi ada dua efek itu. Ini paham yang ahlu sunnah, ngaku ahlu sunnah, atau menuduh orang tidak ahlu sunnah dan tidak mengerti bagaimana orang ini sebetulnya akidahnya. Karena dia tidak tahu kebenaran, bagaimana dia tahu ahlu sunnah. Ahlu sunnah dia tidak mengerti. Ngaku ahlu sunnah ini bahaya. ya. Baik, ini kitab yang kedua. Masih banyak, saya bawa ke sini biar. Ini Quran Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, guru kami, ya. Saya tidak mau mengatakan guru kami karena banyak lagi ustaz-ustaz kibar yang enggak pantas lah saya ini. Tuailib dari Syekh lah saya, enggak mau mengatakan murid beliau gitu. Saya itu paling enggak suka juga mengatakan guru karena murid itu ilmunya gimana dia beristiadat belajar, pengaku guru saya begitu tidak, ya. Yaitu bahasul nasi wa tafkir di baraya al-maftunya bi takfir wa tafjir, yaitu ya, melangkah nasihat dan peringatan bagi siswa orang terkena fitnah takfir, ya, dan tafjir, peledakan-peledakan. Ini jadi ulama al-sunnah itu betul-betul bagaimana juang kepada umat menyelesaikan permasalahan akidah, bukan omdo, ya, atau aswaja, adab saja, tidak, ya, tapi dengan ilmu. Antum baca ini kitab-kitab ini, apakah kita suka orang mentakfir, mereka tidak tahu tentang atur takfir, atau mereka ada orang mengerti dengan takfir. Jadi jangan-jangan dia tidak mengerti apa atur takfir, bermasyur takfir, bermasyur takfir, tidak mengerti. Makanya katanya dua orang yang suka takfir, padahal dia yang suka takfir malahan, ya. Berikutnya adalah munazarah hadul ummah Ibn Abbas lil khawas. Perdebatan Ibn Abbas dan Al Khawari ini dijelaskan oleh Anwar Masarij, ya. Jadi faedah-faedah ini dari kisah itu ditulis oleh guru kami Ali Hasan Abu Ahmad, ya, yang mana kalau orang takfiri menurut dia adalah murjid, ya, gitu. Ini jadi ulama-ulama kami itu adalah ulama yang produktif dalam menulis, ya. Tidak asal comot, tentu penelitian ilmiah yang akurat boleh diteliti karang-karang mereka, mukhlis mereka, antum cek benar atau tidak, ya. Ini adalah at-tahdhir min tasarruf fi takfir, peringatan buru-buru dalam masalah mengkafirkan. Ini buku. Jadi makanya kalau enggak saya sudah bicara ustaz-ustaz lain lah, antum lihat dalam ceramah-ceramah saya sendiri ada enggak pernah saya kafir-kafirkan orang, ya, karena saya membaca referensi ini. Faedah dalam ulama kami mengajar kami, tidak boleh benar-benar mengkafirkan orang, atau membuat orang suka mengkafirkan juga tidak boleh, ya. Ini Muhammad bin Nasir Al-Waraini, silakan, ya. Terus apa lagi? At-tahril masalah takfir fi qadatul hukum bighairi ma'zallah, ya. Ini permasalahan, ya, memperjelas masalah tentang takfir dalam masalah hukum dengan tidak dengan bukan hukum Allah. Ini adalah karya Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang sempat tadi disebut oleh beliau dalam salah satu kompilasi beliau, ya. Ini jadi ulama-ulama kami adalah ulama yang mengerti dengan masalah takfir. Jadi kalau salah menurut antum, antum cap sebagai Wahabi, silakan periksa kita-kita yang saya sebutkan ini, bisa didownload juga. Jangan malas download, jangan malas baca, ya, koreksi dulu baru mengomong setelah itu. Baik. Ini adalah usul wa dawabit fi takfir. Ini saya pernah menyampaikan daurah pertama di Jalan Islamiyah, saya sampaikan daurah di Jalan Rahman di Yogyakarta. Usul wa dawabit takfir, usul wa dawabit takfir, yaitu dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan masalah mentakfir. Nah, ini karya Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh, cucu dari Muhammad bin Wahab, ya. Baik. Kemudian lagi kitab Bara'at Ahli Sunnah min Takfir Usatul Ummah. Bara'at Ahli Sunnah min Takfir Usatul Ummah. Ya, isinya Ahli Sunnah dari tuduhan suka mengkafirkan umat. Ditulis oleh Dr. Abdullah Syakir Muhammad Al-Junaidi, Naib Rais Al-Am di Ansar Sunnah di Mesir. Ini orang Mesir. Ya. Baik, ini buku Al-Albani. Ini yang sudah diterjemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum beli buku ini, lihat bagaimana apa Al-Albani itu suka mengkafirkan. Ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah, kafirkah? Ya. Assalamualaikum Syekh. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Baik, selanjutnya Juhud Al-Ilmiyah Ad-Dalah ala Mukafahatil Malakit Al-Arbiyah Lil-Ihab wa Ghulu fi Takfir. Ini adalah kumpulan upaya-upaya nyata yang dilakukan Saudi Arabia di dalam memerangi terorisme dan hulu dalam takfir, ya. Wa tatarruf fi ad-dalalah. Ini tulisan siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Antum kenal dia mungkin, dengar dia sering ke Indonesia, ya. Nah, apa upaya-upaya ini yang dilakukan para ulama kami? Berikutnya, adab syariah di takfir, kaidah-kaidah, syariat dalam masalah takfir, karya Dr. Mustafa bin Karamatullah Makhdum, ya, ini adalah sudah tertarik di zaman Taibah di Madinah Munawwarah. Okay, ini guru-guru kami yang banyak menulis. Kemudian takfir juzuruhu asbabu mubarriratuhu. Jadi bukan satu dua referensinya kita. Kalau antum masih suka saja menuduh orang Wahabi yang itu sebagai suka mengkafirkan, ya, kami bukan Wahabi dan tidak pernah menamakan nama Wahabi. Tapi antum-antum yang suka bergelar-gelar dengan jalan jelek itu, tapi jalan itu seperti belum jelek artinya, karena itu nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Antum ingin menghina justru mendapat kemuliaan sebetulnya nama Al-Wahhab. Tapi dimaknai oleh antum semua bahwa itu adalah sebuah firqolah, ya kan? Nah, ini. Ini karya-karya Dr. Lokman Mirzak Samroi, ya. Dia menerima Muhammad Usul Islaminya. Baik, silakan antum lihat referensi-referensi yang menjadi pegangan kami yang kalian tetap sebagai orang doyan takfir, atau sebaliknya memang antum yang suka doyan nuduh yang suka takfir. Ini adalah fitnatu takfir. Ya'ala Syekh Nasruddin Albani, kaya Syekh Albani, ya. Kemudian apalagi di takris, ya, oleh Syekh Bin Baz, Ta'liq, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tiga serangkai ulama dunia. Ulama dunia Muhammad Nasruddin Albani, Syekh Bin Baz, Abdullah bin Baz rahimahullah, Muhammad Nasir, Muhammad bin Shalih Utsaimin, tiga serangkai, ya. Baik. Wa ilaihi fatwa haula, dan kemudian berikutnya fatwa-fatwa tentang takfir dan dihukum dengan selain manalah. Tolong untuk periksa kitab ini nih, untuk baca. Itu karya Muhammad Shalih Utsaimin dan Abdullah Jibril. Nah, dan lajna al-ifta, jadi lajna iftanya di Arabia. Gimana pandangan antum mengatakan bahwa Saudi bermadzhab Wahabi, Wahabi suka mengatakan, lihat ini para ulama-ulamanya. Dan waktu saya komentari tentang fatwa tentang bantahan tentang pelanggaran-pelanggaran terorisme syariat Islam dalam tulisan saya, itu saya katakan bahwa mungkin kita saja, maaf bicara ini, terlambat mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Ya. Ini lihat, kalau enggak salah 2010 baru keluar fatwanya kalau enggak salah, ya. Tapi lihat ini perjuangan ulama-ulama yang kalian cap sebagai ulama yang mengkafirkan, bagaimana pandangan mereka dalam masalah takfir? Antum baca di sini. Apakah ada syarat yang tidak lengkap? Ada kecetan-cetan? Silakan kamu bantah, ya, dengan ilmiah, bukan dengan asal obdo, ya. Al-hukmu bi ma syaa Allah, munaqashah ta'siliyah ilmiah hadiah, ya. Wa tahrir fi masalah takfir, ya. Ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Ali Syekh. Ini cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab, juga cucu ciciknya lah, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian al-khawarij, tarikhuhum wa ruhuhum wa i'tiqadihum min Islam minha. Kayak Dr. Ghalib Rawaji, ini guru saya. Ngajar saya dari madrasah doktora, S2 S3. Khawarij, siapa mereka khawarij? Maka baca tarikh khawarij, baca sifat mereka. Sehingga jangan sampai menuduh orang yang mudah-mudah menuduh khawarij. Nggak kenal khawarij, menuduh khawarij malah. Ya, itu bahayanya. Nggak tahu syirik, menuduh orang syirik. Menuduh orang yang nggak tahu mengerti tentang takfir, menuduh orang suka mengkafirkan. Baik, ini khusus mengkaji pendapat Ibnu Taimiyah tentang takfir. Silakan antum baca buku ini. Antum periksa di mana kesesatannya. Itu judulnya Manhaj Ibnu Taimiyah di masalah itu takfir. Ya? Tolong antum baca buku ini. Selama ini yang menuduh-nuduh Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan, baca aja buku ini. Kalau enggak sampai, baca buku tawanya. Ya, kalau saya rasakan antum baca fatwanya, antum akan dapat ilmu yang luar biasa Allah. Ya, man sebetulnya fi masalah itu takdir. Silakan antum coba download, ya, dan baca, kritik jika ada salah. Kemudian khusus ini, manhaj Imam Muhammad Wahab fi masalah takfir Muhammad bin Wahab. Dalam masalah takfir, di waktu berdebat di Madura itu saya akan bacakan tentang perkataan Muhammad Wahab, suratnya kepada Abu Qasim. Cukup antum baca saja surat Muhammad Abu Qasim, di situ ditunjuk dibom oleh dia. Menuduh saya, kata beliau, suka minta perkataan, saya tidak minta orang. Baca suratnya kepada Abu Qasim, ya. Dan itu didengar langsung oleh puluhan yang hadir saat itu, ya. Mengaji cengengesan tidak menjawab apa-apa dia. Setelah saya lihatkan semua perkataan Umar Wahab saat itu, ya. Karena memang dalam laptop saya saat itu saya sudah punya data-data. Ya kan sebelumnya banyak undang debat-debat saya kan ngelayanin. Itu kejadian begitu. Sehingga dikira apa namanya? Menjadi begitu bisa menjatuhkan, rupanya malah akhirnya enggak ketemu yang diinginkan, akhirnya videonya tidak disebarkan. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan ulama Ahlussunnah tentang irhab, irhabi, terorisme, tentang jihad, pandangan mereka tentang jihad, kaya Ibnu Razak bin Abdul Husain al-Badr. Guru kami juga risalah, ya, al-irsal ila bayan al-haq fi hukum jihad, yaitu Ahmad bin Yahya an-Najmi. Antum baca ini. Para penegak hukum juga yang terfitnah dengan orang menuduh dengan tanpa alasan, banyak sekali di negara kita ini, pejabat-pejabat yang juga kadang-kadang ngomong wahabi-wahabi tapi tidak pernah tahu bagaimana hakikatnya, ya, tidak membaca apa pandang wahabi yang dituduh wahabi-wahabi itu, ya, inilah referensi-referensinya, ya. Sebetulnya mereka ini tersiasat biar ulama-ulama yang mereka cap wahabi ini jauh dari pemerintah dan tidak beri masukan pemerintah bagaimana cara untuk menumpas teroris. Kami adalah orang-orang yang paham dengan berbagai syubhatnya teroris, insya Allah. Karena referensi-referensi tentang itu cukup, insya Allah, ya. Cukuplah untuk mengkantar mereka. Ya, kalau nggak mau, lihat saja kantaran-kantarannya yang saya tulis sendiri dalam beberapa tulisan saya di jurnal, ya, Al-Majalis atau di zikra.com, baca di sana. Ya. Kemudian ini adalah tentang jihad. Bagaimana pemahaman mereka? Salah satu syarat mutlak adalah jihad harus buat pemimpin yang resmi, bukan pemimpin jemaah, ormas-ormas atau guru ngaji, nggak ada itu. Ini penjelasannya, bahas di sini, ya. Baik, barangkali untuk materi yang sesi yang ke-6, jam berapa? Sudah berapa jam? Berapa menit? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan apa masalah sesi yang berikutnya, ya. Siang akan datang kita akan ketemu masalah wajib bersatu, karena kemarin dituduh oleh mereka suka memecah belah kaum muslimin. Siapa memecah belah kaum muslimin? Kok mencuci tangan, sudah berbuat mencuci tangan tidak mencari kaum muslimin lagi? Ya, kalau bersatu kaum muslim bukan cara memfitnah begitu. Kalau ingin bersatu kaum muslim bukan cara mentah begitu. Ya, kepada dua orang yang dialog itu, kalau ingin bersatu bukan cara begitu. Ya, itu namanya pelaku tapi tidak ngaku. Ya, pelaku tapi tidak ngaku. Ya, ini saya kali akan ditulisin ulama kami yang bagaimana mereka banyak menjelaskan wajib menjaga persatuan dalam baik persatuan emang menurut satu bangsa tidak boleh melakukan kudeta-kudeta apa macam atau persatuan maksudnya bersatu semua kaum muslim. Dan bagaimana cara-cara upaya mencari persatuan itu dijelaskan oleh para ulama kami. Nanti saya akan siapkan antum tulisan-tulisan ulama kami yang menjelaskan masalah demikian, ya. Kemudian insyaallah pada episode yang berikutnya adalah bagaimana pula pandangan para dai yang dituduh wahabi-wahabi terhadap taat kepada pemerintah. Ini sekian buku ada juga nih. Tunggu saja tanggal lainnya dan hari mainnya. Tunggu saja episode yang berikutnya. Terima kasih. Ya. Gimana teman-teman? Kadang-kadang karena serius kayaknya ya saya agak garang orangnya. Ya, sebetulnya enggak ya, insyaallah enggak. Saya ini orang sebetulnya tampilannya aja yang apa namanya? Yang kayak bagaimana? Enggak, insyaallah. Saya ini orangnya suka senyum, kebiasa senyum. Ya. Terima kasih teman-teman, ya. Bagi fan-fan, bagi orang-orang yang masih ta'assub dengan gurunya, ya, mengutarakan kata-kata yang tidak baik, janganlah. Hanya dosa saja. Ya, sudah tidak kebenaran, lalu menghina-menghina, kata-kata enggak boleh. Baik teman-teman semua, jaga ketenangan, jaga saja iman, jaga saja mulut, jaga-jaga. Jangan mengatakan kata-kata apapun. Antum yang akan dihisap. Ya. hormat mereka, semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dia dalam kertas ini menunjuk, semoga Allah menunjukkan antum juga kepada yang benar. Jika menuduh adalah dengan bukti, ya, bukan dengan cara-cara buat opini, memfitnah. Insyaallah tunggu episode yang berikutnya ada berapa lagi ya yang secara referensi nanti, referensi tentang wajib menjaga persatuan, kemudian referensi tentang wajib taat kepada penguasa, kemudian referensi tentang bid'ah. Karena mereka memang suka bid'ah-bid'ahkan. Nah, nanti apa dasar-dasar orang Wahabi dalam pemikiran mereka yang dicap oleh Wahabi oleh mereka ya, menampakkan Wahari gitu kan. Maka ini membabi mukhatabatul khosm ya. Kita akan jelaskan bagaimana kitab-kitab apa saja kita dipakai dalam memahami masa itu oleh orang-orang yang dicap oleh Wahabi oleh sebagian kelompok ini ya. Kemudian juga kita akan bahas nanti yaitu tentang kitab-kitab yang melarang, yang menjelaskan pendapat para ulama tentang zikir goyang-goyang, joget-joget, dan dendang. Tunggu saja hari mainnya para teman, sabar, antum tetap bersabar, ikuti ya, dan tanpa harus perlu berkomentar yang tidak baik. Saya harap kembali, saya ingatkan semua, jaga, jangan memancing-mancing suasana. Kita debat ilmiah, cukup kita berikan ini saja, dan nilai, biar mereka menilai kita dengan referensi-referensi yang kita jadikan sebagai bahan ilmu kita. Kalau referensi ini dikritik, silakan, kami terima dengan sangat lapang dada. Jika dapat menunjukkan mana sisi-sisi yang batilnya, ya, tentu akan diskusi juga. Jangan-jangan salah paham, bisa saja kan. Ya, salah paham terus teriak-teriak lagi nyalahin orang, itu kan maluin, gitu. Terima kasih, cukup sekian dulu, mohon maaf jika ada hal-hal ini kurang berkenan di hati ya, dan sebagaimana yang mengatakan, saya tidak ingin bermusuhan, saya juga tidak ingin bermusuhan, saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan hakikat yang sebenarnya, biar antum tahu dulu, nanti antum silakan nilai apakah ini Wahabi sesat atau tidak dengan berpegang ke kitab-kitab ulama ini. Antum baca referensi dia, gitu, enak antum bantah. Saya berkasih bahan-bahan antum ini, istilah saya keluarkan jeroannya ini, biar nilai lah ya. Saya ingin nyalakan antum, kalau antum fitnah terus, sebagian umat termakan fitnah antum, bawa desa yang begitu banyak sampai hari kiamat antum, bayangkan, kasihan ya, anak kasihan sama antum itu. Walau anak kasihan sama antum, demi menyelamatkan antum bahwa dosa umum itu banyak antum sesatkan, menuduh suka begini, suka begini, suka begini dengan opini-opini yang tanpa ada fakta dan data. Saya bicara dengan fakta dan data, tunjukkan fakta data dari antum. Itu saja permintaan saya. Terima kasih, mohon maaf jika agak serius kayaknya. Kembali saya tutup dengan senyum. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Teman-teman istirahat, jangan banyak pikiran juga. Episode berikutnya insyaallah kita lanjutkan, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan kesabaran. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.